bertemu kamu. Ku harap kamu akan berubah. Jangan hubungi aku dulu, aku tak ingin kau ganggu dulu. Sekarang kau pikirkan salahmu. Jika kau lakukan berulang-ulang, jangan kau ganggu aku dulu. Aku tak ingin bertemu kamu. Ku harap kamu akan berubah. Yeah.